Assalamualaikum. Baik. Prof Nur. Ya. Assalamualaikum Prof. Baik. Izin. Maka baik. Dan alhamdulillah kita ini yang pertama syukur pada Allah Subhanahu wa taala ada Baznas di Indonesia. Mudah-mudahan bisa menjadi wasilah insyaallah mengamalkan yang sudah kita ketahui. Risalah risalah dalam Al-Quran, tunjuk-tunjuk Nabi, dan menguatkan juga insya Allah program-program di pemerintahan kita sehingga terukur terarah sesuai dengan amanat undang-undang. Yang kedua, berbahagia bahwa semangat undang-undang kita menjadikan semua masyarakat ikut terlibat mengamalkan, terutama di preambul alinea pertama, alinea keempat, baris 5, 6, pasal 29 dalam kaitan dengan Palestina kemarin. Terima kasih. Marilah kita awali dengan memberikan kesempatan kepada Ustaz Hidayat untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Yang seluruhnya tanpa kecuali keluarga besar Baznas, semoga senantiasa dirahmati, diberikan karunia dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini kami sangat bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi saya sampaikan juga pada Prof Nur dan jajaran dari Baznas, bahwa Allah menganugerahkan di negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini satu lembaga, satu bagian yang sangat luar biasa untuk mengakomodir aspirasi khususnya umat Islam dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melalui hartanya. Dan ini pun juga menjadi bagian dari penguatan komitmen kita sebagai umat Islam untuk bisa memakmurkan tempat di mana kita pijak, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia dan tercinta. Karena infak, sedekah, apalagi zakat itu bagian dari ibadah kita kepada Allah, dan negara memfasilitasi itu, dan kita patut syukuri dan mendukung setiap langkah-langkah terbaik untuk bisa mewujudkan hal-hal yang tadi diinginkan. Dalam konteks inilah kami berusaha juga mengimplementasikan amanat-amanat dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun demikian, dari dasar-dasar kebangsaan kita, baik di Undang-Undang Dasar 1945, baik juga di pasal 29 ayat kedua khususnya, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Ada semangat yang kuat dari masyarakat kita untuk beribadah melalui harta, khususnya terkait dengan kondisi Palestina yang tengah kita ketahui bersama. Maka terkumpul dari apa yang telah kami coba fasilitasi dari sejak tanggal 16 Mei sampai dengan 22 Mei tahap pertama, selama 6 hari animonya luar biasa, terkumpul kurang lebih 30 miliar 800 sekian juta rupiah ya, dalam 6 hari. Dan ini selalu saya namakan satu kepedulian rakyat Indonesia. Jadi bukan dari Adi Hidayat, bukan seorang figur hanya sebatas personal, tapi saya ingin mengatakan ini loh rasa cinta rakyat Indonesia, rasa ingin mengamalkan, ya mengaktualisasikan amanat negara dan juga nilai keislaman mereka. Dari nilai yang terkumpul tadi, kami mencoba untuk menyalurkan dengan tiga klasifikasi. Yang pertama, di tanggal yang sama 22 Mei itu ada permintaan mendesak dari Gaza, karena 280 keluarga syahid, ya 280 yatim, mereka membutuhkan perhatian yang cepat untuk obat-obatan, ambulans, kemudian sewa tempat yang hancur dan sebagainya. Kami titipkan langsung lewat relawan kita di sana melalui INH kurang lebih 10,2 M. Kemudian dari MUI juga, karena tadi Gaza itu sekarang tepi barat juga harus punya perhatian yang serupa. Alhamdulillah MUI wakili juga pemerintah dengan Kemlu dan yang lainnya, itu menginisiasi adanya rumah sakit Indonesia pertama di tepi barat. Maka kami support juga ke DSN, di DSN tempatnya melalui MUI, 1 juta dolar, 14,3 miliar. Dan selebihnya sekitar 6 miliar 300 juta lebih, kami ingin alokasikan untuk membangun bentuk sumber daya masyarakat Palestina yang lebih kuat. Kami tidak ingin, mohon maaf, gedung hancur besok dibangun lagi gedungnya. Sekolah hancur dibangun lagi sekolahnya. Sementara mental manusianya jatuh. Karena itu kami berinisiasi, lebih dari yang tadi, sekitar 6 miliar lebih, kami ingin dijadikan support untuk para pelajar Palestina bisa belajar di Indonesia, ditampung di kampus-kampus Indonesia, dan kembali lagi nanti ke Palestina dengan membawa nilai-nilai kebaikan dan pelajaran mereka. Alhamdulillah kami telah berkomunikasi dari perwakilan Kementerian Pendidikan, dan mereka siap mengirimkan, dan saya katakan, saya tidak ingin menerima kecuali para penghafal Quran. Supaya di Indonesia mereka bisa mengajar dengan Qurannya, dan mereka bisa belajar di kampus-kampus di Indonesia. Alhamdulillah, kami telah berkomunikasi, di antaranya dengan pimpinan pusat Muhammadiyah, dan melalui Lazismu juga telah disampaikan bahwa dimohonkan dan disepakati. Kemarin kami bertemu 1 Januari di hari Pancasila kemarin, dan disepakati insya Allah kampus-kampus di Muhammadiyah berkenan untuk menerima. Saya juga ingin berkomunikasi dengan Nahdlatul Ulama, dengan teman-teman yang lainnya, supaya syiarnya Indonesia. Syiarnya Indonesia. Maka dari syiar inilah saya datang ke Basnas. Ingin mengesankan bahwa ini bukan ada hidayat, tapi negara juga hadir. Ya, negara itu hadir. Ya, masyarakat hadir, rakyat hadir. Dan kita lebih dari itu mengamalkan pesan dari undang-undang dasar kita. Ya, kemerdekaan ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alenia keempat baris yang kelima sampai enam, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekarang kita sedang mengamalkan itu. Jadi mohon berkenan keluarga besar dari Basnas menerima titipan dari masyarakat Indonesia yang telah berdonasi melalui kami kurang lebih 6 miliar sekian, 6 miliar 300 juta lebih, dan mohon izin telah kami transferkan pagi ini. Jadi saya tidak ingin lama-lama, Pak, ya kalau bisa cepat kenapa harus lambat gitu ya. Jadi alhamdulillah mohon izin ini saya disampaikan telah ditransfer 6 miliar 307 juta 205.000 389.54 rupiah pagi ini, dan telah masuk, dan mohon nanti menjadi muqayyad dan ditempatkan di Lazismu Muhammadiyah untuk selanjutnya nanti diteruskan kepada pelajar-pelajar Palestina yang akan menempuh pendidikan di Indonesia. Dan terakhir, mohon izin, kami tidak ingin silaturahim kita berhenti di sini. Ke depan kami siap bersinergi apapun yang dibutuhkan oleh Basnas. Ya, saya ingin nuansanya lebih luas. Ya, negaranya terbawa. Jadi kami sangat senang hati kalau nanti bahkan diperlukan ada regulasi misalnya yang nanti melalui satu akun, ya, kemudian juga satu pintu, nah itu akan lebih bagus untuk bisa diteruskan ke depan dengan cara yang lebih baik. Ini adalah trigger saja, semangat dari teman-teman, dan sekali lagi semoga Allah memberkahi kita semua. Dan saya tutup, alhamdulillah kami mengkhususkan rekening ini seluruh untuk Palestina. Tidak ada satupun ya yang masuk ke saku atau biaya operasional, semua murni untuk itu semua, dan kita siapkan semua tim audit yang rapi, bersih, sehingga seluruhnya jadi edukasi untuk publik ke depan. Terima kasih sekali lagi, semoga Allah memberkahi kita semua, merahmati kita, dan memudahkan langkah Basnas khususnya untuk bisa menjalankan visi misinya dan juga mengharumkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz dari daerah mewakili donasi masyarakat Indonesia dan diserahkan kepada Basnas, ditangani oleh Ketua Basnas. Baik. Izin, Prof. Dan kemudian pada berita acara ini ada saksi dari Lazismu ditangani oleh Bapak Edi Surya, Direktur Lazis Muhammadiyah. Sebagai informasi, Basnas pun tidak mengambil dana operasional dari donasi ini, langsung kita serahkan kepada amanah yang ditetapkan oleh Usaki. Mari kita berdoa bersama dengan siap penyerahan dari kita ke sini, nanti saya teruskan ke Lazis. Wah, luar biasa ini. Sekarang kami serahkan ke. Siap. Jadi semua. Baik, saya di tengah ya. Siap. Alhamdulillah. Tadi terima kasih. Mohon doa, mohon doa. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam, terima kasih.